Bismillahirrahmanirrahim. Simak dan dengarkanlah audio durus Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Insyaallah kajian ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Amr Ahmad Alfian hafizahullahu taala. Dalam program Kajian Islam Ilmiah Online Palu dan Minahasa Tenggara disiarkan langsung setiap hari Ahad melalui Radio Manhajul Anbiya dimulai sejak hari Ahad 5 Syakban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2023 Masehi. Silahkan ikuti dan simak kajian ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pelajaran ke-6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Palu. 6. Nah. Hayyakallah. Tinggal yang Minahasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minahasa. Naam Ustaz. Naam. Hayyakallah. Ahlan sahlan. Oke, semua bekerja semua ya. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Ini Palu sudah tersambung. Minahasa juga sudah tersambung. Apa nah, gimana? Ustaz. Langsung dimulai? Nah, Ustaz, tafadhal. Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah kita di sore hari ini Ahad 11 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 2 April 2023 kembali kita bertemu di majelis ini, kajian online untuk ikhwah dan saudara-saudaraku yang ada di Kota Palu dan juga di Minahasa Tenggara. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan materi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarh Jawami'il Akhbar karya Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita yastafid, kita mengambil faedah dari kitab ini yang merupakan kumpulan daripada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Kita mengambil faedah berupa akidah, berupa manhaj ibadah, akhlak, suluk, dan sebagainya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Di sore hari ini kita sampai pada hadis yang keenam, al-hadis as-sadis, hadis yang keenam. Qala al-muallif rahimahullah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaihi wa zada at-Tirmidhi wa an-Nasa'i wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim wa zada al-Baihaqi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah barang siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dan seorang muhajir, seorang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah atau meninggalkan, ya, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, yakni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dan Al-Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i menambahkan dalam riwayatnya, wal mu'minu, dan seorang mukmin itu adalah barang siapa yang umat manusia mempercayainya, percaya kepadanya dalam urusan darah dan harta mereka. Ya, ini riwayat ini merupakan tambahan yang terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau At-Ta'liqatil Hisan. Wa zadal Baihaqi, dan Al-Imam Al-Baihaqi menambahkan juga, wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid itu adalah barang siapa yang berjihad melawan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bersungguh-sungguh melawan dirinya agar dirinya mau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini juga merupakan hadis yang sahih. Di antaranya bisa dilihat di As-Sahihah karya Imam Al-Albani nomor 549. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, pendengar atau ikhwah yang hadir di majlis baik di Kota Palu maupun di Minahasa Tenggara, pada hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang al-muslim. Satu. Yang kedua tentang al-muhajir. Yang ketiga tentang al-mu'min. Yang keempat tentang al-mujahid. Yakni sifat mereka yang sebenarnya, sifat yang hakiki, sifat yang paling puncak dari mereka. Siapa sebenarnya al-muslim yang hakiki? Siapa sebenarnya al-muhajir, seorang yang berhijrah itu? Dan siapa sebenarnya al-mu'min? Dan siapa sebenarnya al-mujahid? Maka kata Al-Allama As-Sa'di rahimahullah dalam syarahnya, "Dzakara fi hadzal hadis kamala hadhihi al-asma'i al-jalilah allati rattaballahu wa rasuluhu 'alayha sa'adatud dunya wal akhirah." Wahia al-Islam wal-Iman wal-Hijrah wal-Jihad. Pada hadis ini Nabi menyebutkan tentang kesempurnaan nama-nama yang mulia ini, yang Allah berikan padanya konsekuensi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah dan Rasulnya memberikan pada nama-nama ini konsekuensi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa saja nama-nama itu? Wahiyal Islam, wal iman, wal hijrah, wal jihad. Yaitu Islam, iman, hijrah, dan jihad. Wa dzakara hududaha bi kalamin jami'in syamil. Nabi menyebutkan batas-batasnya dengan ucapan yang menyeluruh dan meliputi semua maknanya. Bi kalamin jami' syamil. Ya, menyeluruh dan meliputi seluruh maknanya. Nah, sehingga kalau kita ingin mengerti apa itu Islam dan iman dan hijrah dan serta berjihad yang sempurna, siapa itu muslim yang sempurna, siapa itu mukmin yang sempurna, demikian pula siapa itu al-muhajir dan mujahid yang sempurna, maka kita bisa mendapatkannya dalam hadis ini. Ya, karena hadis ini menyebutkan batas-batas dan definisinya dengan penjelasan yang jami' syamil, menyeluruh dan mencakup semua maknanya. Wa annal muslima man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Bahwasannya seorang muslim itu adalah barang siapa yang salimal muslimun, kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Al-Muslim yang berasal dari kata-kata sin, wal-lam, wal-mim di situ. Maka al-muslim di sini adalah man salima. Barang siapa yang salima, yang artinya selamat. Yani kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kenapa Nabi menjelaskan demikian? Wa dzalika annal islam al-haqiqiyya huwal istislamu lillah wa takmilu ubudiyatihi wal qiyam bihuquqihi wa huquqil muslimin. Yang demikian itu adalah karena Islam yang hakiki adalah al-istislamu lillah. Ya, berserah diri kepada Allah dan menyempurnakan ubudiyah kepadanya, menunaikan hak-haknya, hak-hak Allah Ta'ala, dan menunaikan hak-hak kaum muslimin. Inilah Islam yang hakiki, yaitu ada makna apa? Al-istislam lillah, berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepadanya, dan menyempurnakan ubudiyah kepada Allah Ta'ala, serta menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak kaum muslimin. Wala yatimul Islam hatta yuhibba lil muslimin ma yuhibbu li nafsihi. Dan Islam itu tidak akan terwujud sempurna sampai dia mencintai untuk kaum muslimin apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, sebagaimana dia cinta untuk dirinya, amal kebaikan, amal ketaatan, dirinya selamat, selamat dari azab, selamat dari musibah, ya. Maka ini pula yang dia suka untuk kaum muslimin. Dia ingin kaum muslimin juga baik. Sebagai kaum muslimin yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemungkaran, selamat dari musibah dan bencana. Ya. Sehingga tidaklah sempurna keislaman seseorang sampai dia mencintai untuk kaum muslimin apa yang dia cintai untuk dirinya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, sehingga enggak akan terwujud keislaman seseorang dengan sempurna sampai dia mencintai untuk kaum muslimin apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan Nabi sebutkan ini sebagai tanda iman. La yu'min, tidaklah beriman, ya, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kemudian kata Syekh, wala yatahaqqaqu dzalika illa bisalamatihim min syarri lisanihi wa syarri yadihi. Dan itu tidak akan terrealisasi, ya, yaitu mencintai untuk kaum muslimin apa yang dia cintai untuk dirinya, tidak akan terrealisasi hal ini kecuali dengan selamatnya kaum muslimin dari kejelekan lisan dia dan kejelekan tangannya. Ya. Fa inna hadza aslu hadzal fard alladhi alaihi lil muslimin, karena ini merupakan pangkal dari kewajiban, ya, kewajiban dia kepada kaum muslimin. Faman lam yaslam al muslimun min lisanihi aw yadihi kaifa yakunu qa'iman bil fardhil ladzi alaihi li ikhwanihi al muslimin. Ya, karena ini kata beliau, keselamatan lisan kaum muslimin dari lisan dan tangannya merupakan pangkal, ya, pangkal kewajiban dia terhadap kaum muslimin. Maka barang siapa yang kaum muslimin lainnya tidak selamat dari lisan dan tangannya, maka bagaimana bisa dia akan menunaikan kewajiban-kewajiban lainnya untuk saudara-saudara dia kaum muslimin. Ya. Kalau kaum muslimin saja sudah tidak selamat, tidak merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya, maka bagaimana dia akan menunaikan hak-hak kaum muslimin yang lainnya? Fasalamatuhum min syarrihi al-qawli wal-fi'li unwanun ala kamali islamihi. Sehingga dari sini kesimpulannya adalah keselamatan kaum muslimin dari kejelekan dia, baik kejelekan ucapan yang berupa ucapan maupun kejelekan yang berupa perbuatan, ucapan yakni lisan, perbuatan yakni tangan, ya, maka ini adalah unwanun ala kamali islamihi, sebagai tanda kesempurnaan Islamnya, kesempurnaan keislaman dia. Ini sebagai tandanya, unwan. Kalau maka kalau Anda ingin tahu sejauh mana kadar kesempurnaan keislaman seseorang, maka dilihat dari ini. Ya. Dari apakah kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya ataukah tidak. Ini unwannya. Ini tolak ukurnya. Ini tandanya. Ya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, ini suatu hal yang sangat penting. Ini sifat yang harus melekat pada diri seorang muslim, yaitu dia harus kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sehingga seorang muslim itu yang terucap dari lisannya adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang karima, kata-kata yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, kata-kata yang selalu berdakwah ilallahi ta'ala ala basirah, kata-kata yang membangkitkan asyaja'ah, ya, kata-kata yang membangkitkan kegembiraan, ya, kata-kata yang mengingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau memang murni ucapan dia berisi zikrullah, ucapannya adalah tilawatul Quran. Nah, ini demikian, tidak mengandung kata-kata dusta, ya, tidak mengandung caci maki, tidak mengandung cercaan, nah, yang menyakiti saudaranya. Ini lisan dia, sehingga lisan yang selalu mengajak kepada tauhidullah, lisan yang memperingatkan dari syirik, bahaya syirik billah, lisan yang mengajak kepada kejujuran, jujur dalam bermanhaj, jujur dalam beriman, jujur dalam berakidah. Nah, ini lisan dia. Demikian pula perbuatannya. Yang mana perbuatan itu karena dominasinya dilakukan oleh tangan, maka disebutkan tangan di sini. Wa illa semua perbuatan dia baik oleh tangannya maupun yang anggota badan lainnya. Maka ini mengajak, ya, perbuatannya adalah amal ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat ataupun amal-amal yang lainnya, dakwah ilallah, dia dengan anggota badannya, dengan fisiknya, berdakwah ke jalan Allah. Nah, dan tidak menyakiti saudara-saudaranya. Nah, yang berupa perbuatan fisik. Ini kaum muslimin. Dan yang seperti ini, ikhwan fiddin rahimani warahmukumullah, sangat nyata, seharusnya tampak pada seorang yang as-sa'im, sedang berpuasa. Karenanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda tentang seorang yang berpuasa, as-siyamu junnah, fa idza sama hadukum fala yarfuth wala yajhal. Puasa itulah perisai, maka ketika salah seorang kalian sedang berpuasa, janganlah dia berkata keji, jangan pula dia berbuat jahil, mengganggu saudaranya termasuk perbuatan jahil, menyakiti saudaranya termasuk perbuatan jahil. Bahkan dalam hadis yang lainnya Nabi sebutkan bahwa man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan dusta, dan beramal dengannya, ini ada ucapan lisan, ada perbuatan, ya, perbuatan tangan. Barang siapa yang tidak meninggalkan az-zur wal amal bihi, maka Allah enggak butuh pada amalan dia yang meninggalkan makan dan minumnya. Ya, dibutuhkan, enggak bernilai di sisi Allah puasa dia. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, ini seorang muslim. Ya. Kemudian kata Syekh melanjutkan syarahnya, wa fassara al-mu'min wa fassara al-mu'mina bi annahu alladhi ya'manuhu an-nas 'ala dima'ihim wa amwalihim fa innal imana idza dara fil qalbi wa imtala'a bih awjaba li sahibihi al-qiyama bi huquqil iman allati min ahammiha ri'ayatul amanat was-sidqu fil mu'amalat wal wara' an dhulmin nas fi dima'ihim wa amwalihim. Dan Nabi menafsirkan al-mu'min. Siapa itu al-mu'min? Yang al-mu'min dari kata-kata amana, iman. Ya. Apa siapa itu al-mu'min? Bahwa dia adalah seorang yang umat manusia ya'manuhu, mempercayai dia, ala dima'ihim wa amwalihim, dalam urusan darah dan harta. Percaya yakni merasa aman. Ya'manuhu, percaya dan aman, ya, kepada dia dalam urusan darah dan hartanya. Bagaimana itu? Saya menjelaskan, fa innal iman, karena sungguhnya iman itu apabila telah beredar di dalam kalbu, wamtala'abi, dan memenuhi kalbu itu, maka akan mengantarkan pemiliknya untuk menunaikan hak-hak iman. Ya, iman itu apabila sudah masuk dalam kalbu dan memenuhi kalbu, maka akan mengantarkan pemiliknya untuk menegakkan hak-hak iman. Yang mana di antara hak-hak iman yang terpenting adalah ri'ayatul amanat. Memperhatikan amanah. Amanah. Ya. Dan jujur dalam muamalah. Sidq fil muamalat. Wal wara' dan berhati-hati. Ya. Menjaga dengan penuh kehati-hatian dari mendzalimi manusia dalam hal yang berkaitan dengan darah ataupun harta. Menzalimi orang lain dalam urusan darah, yakni membunuh jiwanya, menumpahkan darahnya. Ini dia wara', waspada, berhati-hati, menjauh darinya. Atau zulum yang berkaitan dengan hartanya, merampas, mengambil, ya, tanpa hak. Nah, ini di antara hak-hak iman yang terpenting. Menunaikan amanat, jujur dalam muamalat, dan waspada dari mendzalimi orang lain dalam urusan darah dan harta. Wa man kana kadzalika arafa an-nasu hadza minhu. Barang siapa yang seperti ini kondisinya, maka umat manusia akan mengenali dia. Kenal dia dengan sifat-sifat ini. Wa aminuhu, dan mempercayainya, ala dima'ihim wa amwalihim, dalam urusan darah dan hartanya. Ya. Amanah. Nah, taib. Maka iman apabila memenuhi kalbu, apabila telah masuk dan memenuhi kalbu, maka akan mengantarkan pemiliknya untuk menunaikan hak-hak iman. Yang terpenting di antara hak-hak iman itu adalah memperhatikan amanah, jujur dalam muamalat, dan wara', memiliki sikap hati-hati, waspada dari menzalimi umat manusia dalam urusan darah dan hartanya. Wa man kana kadzalika arafa an-nasu hadza minhu. Barang siapa yang kondisinya seperti ini, maka umat manusia akan mengenali dia. Kenal dari dia sifat-sifat itu. Wa aminuhu, percaya dan merasa aman kepadanya dalam ala dimaihim wa amwalihim, dalam urusan harta dan darah mereka. Wa wathiquhu bihi, dan merasa thiqah, ya, percaya penuh kepadanya. Lima ya'lamuna minhu min mura'atil amanat, fa inna ri'ayatal amanah min akhassi wajibatil iman. Kenapa mereka merasa aman dan percaya kepada dia dalam urusan darah dan harta? Karena mereka, umat manusia, ya, mengetahui dari dia sifat-sifat itu, yaitu memperhatikan amanah. Ya, karena memperhatikan amanah, memelihara, menjaga amanah adalah di antara kewajiban-kewajiban iman yang paling khusus. Atau kewajiban-kewajiban iman yang paling penting. Nah, di antara kewajiban iman yang paling penting dan paling khusus. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi barang siapa yang tidak memiliki sifat amanah. Ini iman. Ya. Maka dia harus memiliki sifat apa? Man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Sehingga kalau orang Naam, yang berakidah takfir, mengkafirkan kaum muslimin sehingga menganggap halal darah mereka, maka ini jauh dari sifat iman yang Allah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di sini. Ya. Termasuk orang-orang yang menentang pemerintah. Yang mana menentang pemerintah ini salah satu ciri-ciri awal adanya sifat takfir, adanya akidah atau prinsip takfir pada seseorang, yaitu menentang waliul amr. Sehingga orang-orang kaum khawarij misalnya, khawarij yang masa dulu maupun khawarij masa sekarang, ya, kaum teroris, itu sangat jauh dari sifat-sifat ini. Yang mereka gampang menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan menganggap halal darah mereka, menganggap halal harta mereka. Barakallahu fikum. Maka seorang mukmin harus seperti ini, yaitu man aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Ini sifat utama seorang muslim. Wa fassara sallallahu alaihi wasallam al-hijrata allati hiya fardu ainin ala kulli muslim bi annahu hijratuz dzunub wal ma'asi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menafsirkan hijrah yang itu merupakan fardu ain atas setiap muslim, bahwa hijrah itu adalah hijrah meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Wa hadzal fardhu la yasqut an kulli mukallaf fi kulli hal min ahwalihi. Kewajiban ini meninggalkan dosa dan maksiat itu enggak gugur dari seorang mukallaf pun dalam segala kondisinya. Fa innallaha harrama ala ibadihi intihakal muharramat, karena Allah mengharamkan atas hamba-hambanya melanggar hal-hal yang Allah haramkan. Wal iqdam 'alal ma'asi, dan Allah haramkan pula untuk maju melakukan kemaksiatan. Nah, ini al-hijrah. Sehingga hijrah itu adalah meninggalkan, ya, apa yang Allah larang, meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Wal hijratul khasah, adapun hijrah dengan makna khusus, allati hiya al-intiqal min baladil kufur awil bid'ah ila baladil islami was sunnah juz'un min hajihil hijrah. Adapun hijrah dengan makna khusus, yaitu berpindah dari negeri kufur atau negeri bid'ah menuju negeri Islam dan negeri sunnah, makna ini merupakan satu bagian dari hijrah. Dengan hijrah ini, ya, al-hijrah dengan makna il-intiqal tadi merupakan juz'un, salah satu bagian dari hijrah yang kita sebutkan ini, yang kita bahas. Walaisat wajibatan ala kulli ahad. Ya, dan itu bukanlah kewajiban pada setiap orang. Wa innama tajibu biwujud asbabiha al-ma'rufah. Hanyalah itu wajib ketika ada sebab-sebabnya. Yaitu dia tinggal di negeri kafir yang tidak mampu melaksanakan syiar-syiar Islam. Dia di situ tidak mampu menegakkan syiar-syiar Islam, maka dia wajib untuk berhijrah. Ya. Ini hanya pada siapa? Orang yang berislam dan dia tinggal di negeri kafir. Tidak semua orang. Adapun al-hijrah dengan makna meninggalkan larangan-larangan Allah, maka ini berlaku untuk setiap muslim, untuk setiap orang, setiap mukallaf, tidak pernah gugur dalam kondisi apapun. Wa fassara al-mujahid bi annahu alladhi jahada nafsahu ala ta'atillah. Kemudian Nabi menafsirkan, siapa itu mujahid? Mujahid adalah orang yang berjihad melawan dirinya untuk mau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Fa innan nafsa mayyalatun ilal kasal anil khairat. Karena jiwa itu cenderung untuk malas melakukan kebaikan. Ammaratun bisu, selalu mengajak, memerintahkan kepada kejelekan. Syari'atu ta'athur, cepat terpengaruh indal masaib, ketika terjadi musibah, cepat sedih, ya, cepat bingung, panik, dan seterusnya. Ini jiwa. Wa tahtaj ila sabrin wa jihad fi ilzamiha ta'atallah. Dan jiwa itu perlu pada kesabaran dan perlu untuk jihad, untuk selalu mengilzam, mengharuskan dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa thabataha 'alaiha, dan mengharuskan dia untuk senantiasa kokoh di atas ketaatan kepada Allah. Wa mujahadatuha an ma'asillah wa rad'iha anha, dan perlu jiwa itu selalu dilakukan mujahadah terhadapnya, kesungguhan dan keseriusan dari untuk menjauh dari kemaksiatan kepada Allah, dan diberikan ancaman supaya dia menjauh dari maksiat itu. Wa jihaduhu ala sabr indal masaib, demikian pula perlu adanya jihad terhadap jiwa dan hawa nafsu agar mau bersabar ketika terjadi musibah. Ya, menghadapi berbagai musibah perlu sabar. Ini perlu mujahadah, ya, jihad melawan diri sendiri. Wa hadhihi at-ta'at, inilah ketaatan. Imtithalul ma'mur wa ijtinabul mahdzur was-sabru 'alal maqdur. Yaitu berupa menunaikan perintah, menjauhi larangan, dan bersabar terhadap takdir. Fal mujahid haqiqatan man jahada 'ala hadhil umur litaquma biwajibiha wa wazifatiha. Sehingga mujahid secara yang hakiki adalah barang siapa yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk perkara, dalam perkara-perkara ini. Ya, dalam perkara imtithalul ma'mur wa istinabul mahdzur was-sabru 'alal maqdur. Ya, sehingga dia menegakkan kewajiban dan tugasnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, al-mujahadah, al-jihad dengan makna ini, ya, mengajak dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah, serius berjihad melawan hawa nafsunya, demikian pula berjihad menjauhi larangan-larangan Allah, ini sangat tampak pada diri seorang yang sedang berpuasa. Dia berjihad untuk senantiasa melaksanakan ketaatan, menjauhi perkara-perkara yang haram. Makan dan minum itu asalnya halal, namun Allah haramkan, Allah larang ketika siang Ramadan. Dia sabar untuk menjauhinya. Maka di ini adalah jihad. Nah, wa min asyrafi hadzan naw' wa ajallihi, di antara yang termulia dari macam yang ini yaitu jihad, mujahadah, dan yang termulia mujahadatuha ala qitalil a'da, melawan, mengajak jiwa untuk berjihad melawan, berperang melawan musuh. Wa mujahadatuhum bil qawli wal fi'il, berjihad melawan musuh dalam dengan ucapan dan perbuatan. Fa innal jihad fi sabilillah dzirwatu sanamiddin, karena memang jihad di jalan Allah adalah puncak agama yang tertinggi. Nah, sehingga itu juga termasuk di antara makna jihad, mujahadah. Nah, al mujahid, ya, yang senantiasa mengajak dirinya melawan dirinya agar mau senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini mujahid. Nah, yang tertingginya adalah apa? Berjihad melawan musuh, berperang melawan musuh. Itu yang tertinggi. Fa hadzal hadis man qama bima dalla alaihi faqad qama bid-dini kullihi. Sehingga hadis ini barang siapa yang menunaikannya, maka sungguh dia berarti telah menunaikan agama semuanya. Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wa aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim wa hajara ma nahallahu anhu wa jahada nafsahu ala ta'atillah fa innahu lam yabqa minal khairi ad-dini wad-dunyawi adh-dhahiri wal-batini syai'an illa fa'alahu wala minasy-syarr illa tarakahu. Ya, barang siapa yang memiliki sifat ini, yaitu kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya, umat manusia percaya kepada dia dalam urusan percaya dan merasa aman pada dia dalam urusan darah dan hartanya, dia meninggalkan segala yang Allah larang dan berjihad melawan dirinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, barang siapa melaksanakan ini semua, maka sungguh kata beliau tidak tersisa satu kebaikan pun, baik kebaikan agama maupun kebaikan dunia, yang tampak maupun yang batin, tak tersisa sedikit pun kecuali dia telah melakukannya. Dan sebaliknya, tak ada kejelekan pun kecuali telah dia tinggalkan. Wallahu al-muwaffiq wahdahu. Demikian ya ikhwan yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita di sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, termasuk bil khusus dalam kesempatan kita sedang berpuasa ini. Kita sangat butuh untuk mengamalkan apa yang ada di dalam hadis yang sedang kita bahas ini. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Taib, jika tidak ada mungkin kita cukupkan ya. Taib, kalau begitu kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.